Di sini ada fathatain, kasrotain, dhammatain berhadap atau non sukun, sama dengan non sukun dengungnya itu ya. Setiap huruf yang bertanwin harus dibaca samar, masuk dengan dengung selama satu alif setengah atau tiga harokat ya. Dengungkan ikhfanya dua sampai tiga. Rasulin karimin. Tuh, dua, tiga. Rasulin karimin. Azaban syadida. Azaban syadida. Azaban su'ada. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tuh, dua, tiga. Walakinna aktsarun